kudus. Semuanya cinta damai kudus. Mana dua jarinya, peace. Udah pak, langsung diamanin aja ya. Kita lanjut nyanyi bareng-bareng bersama Ponata, yo sama-sama. One, two, three, tak pernah ke... bagi-bagi minum biar pada adem semuanya. Udah panas apa belum? Udah apa belum? Udah. Oh, belum. Masih kuat nyanyi yang sebelah sana? Masih kuat nyanyi? Aku pengen denger suarane are-are kudus kabeh. Nyanyi yo, teman. Gak cegel. Ora, ayo nyanyi. Siji, loro, telu, tak pergi.